Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sayyidina ulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa min walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Qala radiyallahu anhu, ahlu ahli zaman, aktharu ahli zaman hamaj wa ru'a. Qad yasifizuna ba'dul mutahaffidhina wal mutawaqqina bi syai'in min aqwalihim wa af'alihim fayuqi'unahu fi ma la yahsun wa rubbama annahum idha khalatu ba'dal mutahaffidhin wa lam yadhfaru minhum bi syai' kadzabu 'alaihim qatalahum Allah anna yufakun. Aktsaru ahli zaman, halaman 125 nih ya. Kebanyakan orang yang hidup di zaman sekarang ini hamaj, orang biadab, ru'a, penggembala-penggembala, artinya orang-orang lemah. God yasafizun, kadang-kadang menghindar ba'dul mutahafidhin, orang-orang yang menjaga, wal mutawaqqin, dan melindungi diri, bisyai'in, dengan sesuatu, min agwalihim, menjaga daripada gangguan ucapan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka. Fuyugi'unahu, maka menjerumuskan mereka, orang tadi itu, fima la yahsun, dalam urusan atau dalam perkara yang tidak baik, yang tidak layak. Warubbama, dan kadang-kadang, annahum, orang yang hidup di zaman sekarang ini, idha khalatu ba'dal mutahafidhin, jika berkumpul dengan mereka al-mutahafidhin, walam yadfaru, dan mereka tidak menghasilkan sesuatu, tidak merenggut sesuatu, minhum, daripada mutahafidhin, bisyai'in, dengan sesuatu, kadzabu 'alaihim, mereka berdusta kepada mutahafidhin. Jadi repot kumpul atau hidup ada di akhir zaman ini. Kita menghindar daripada mereka, takut terganggu daripada mereka. Hah? Kadang-kadang kita bayar, kita sudah bayar supaya kita enggak diganggu. Kita membiayai supaya tidak diganggu. Tapi tetap yugi'unahu fima la yahsun. Mereka tetap menjerumuskan kita kepada sesuatu yang enggak layak, malah tambah dijerumuskan. Hah? Dikasih tambah dadi, tambah digencet. Kadang-kadang juga mereka, orang yang hidup di zaman sekarang ini, kumpul bersama ba'dul mutahaffidhin, kumpul bersama kita, duduk bersama kita, tapi dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu, supaya dapat mengharapkan sesuatu. Kalau enggak dapat, kadzabu 'alaihim, mereka bohongi. Bagaimana caranya menipu? Inti kasih terus, inti semakin diteken, inti semakin diganggu, inti gak kasih, mereka akan menipu. Repot kan? Qatalahumullah anna yufakun. Celaka mereka. Celaka mereka. Mereka masih membohongi orang yang baik kadang-kadang kepada mereka. Karena itu hidup di akhir zaman ini sulit. Kita setiap saatnya harus waspada. Alhasil di zaman seperti sekarang ini kita harus tahu siapa yang perlu kita bantu dan kita waspada daripada siapapun. Cari orang-orang yang taat, yang takwa untuk kita bantu. Sehingga bantuan kita tadi itu menjadi pendukung dia untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, guru-guru yang mengajar Al-Qur'an. Yang enggak punya, bantu, sumbang untuk biaya hidupnya. Sehingga dia mengajar Qur'an tidak terganggu karena susu anaknya yang harus ia beli, karena belanja rumahnya yang harus ia penuhi. Orang yang ahli ke masjid, sholat di masjid, di shof pertama lagi, lihat keadaannya. Bantu mereka sehingga tidak terganggu ibadahnya. Orang yang ahli baca Quran, mengajar, bantu supaya tidak terganggu dakwahnya, mengajarnya, baca Qurannya dengan kebutuhan yang mendesak, yang pepet. Ah, ini yang harus kita lakukan. Preman kamu kasih, semakin kamu tadi itu ditekan nanti. Pingin kamu tadi itu menjadi orang yang berharga, dihormati sama orang, preman-preman yang kamu biayai, percuma. Kamu gak akan dihargai. Kamu akan semakin terjerembab, terkuasai. Kamu biayai 100 ribu setiap hari, kemudian kamu gak kasih satu minggu, dirampok kamu. Cari orang-orang yang soleh. Hah? Kemudian ketika kamu berkumpul dengan orang, ada orang datang kepada kamu, kamu harus waspadai. Hah? Jangan kamu terlena. Dan jangan memberi kesempatan untuk bisa menipu kamu atau berbohong kepada kamu atau berbuat jahat kepada kamu. Maksudnya begini, jangan penampilan lah ente sama orang sekarang ini. Nih, fulus ana banyak. Ente diincer untuk diambil fulus kamu, kalau enggak ya dipaksa diambil, dirampok kamu. Enggak usah penampilan. Biasa aja hidup. Orang sekarang kan sering berpenampilan. Pakai perempuan itu kalungnya, gelangnya itu dan ini. Di tengah jalan dia dirampok. Dia berpenampilan. Orang mendekat untuk berhasil. Orang sekarang ini bukan untuk mendekat untuk supaya dapat nasihat atau yang lainnya. Ya ada sih, karena itu jarang yang demikian tadi itu. Karena itu hati-hati. Hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ta'kul illa ta'amataki wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu makan kecuali makanan orang bertakwa, orang soleh. Kenapa orang bertakwa itu pilih-pilih, tidak mau makan yang syubhat apalagi yang haram. Wala ya'kul tu'amaka illa taqi, dan jangan biarkan orang menikmati makanan kamu kecuali juga orang bertakwa. Sehingga bantuan kamu tadi itu lebih meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih maksud daripada yang diterangkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wagala radhiyallahu anhu, az-zaman zamanu fitan wa mihan. Hatta inna ba'dha umuri aw katsiran minha ma yaji illa min ghairi madanni wa yadhharu min ghairi mawadhi'i wa ma thamma illa at-taslim war-ruju' ila al-'azizil 'alim alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Zaman ini zaman fitan, zaman fitnah, wamihan, zaman ujian. Karena itu jangan kamu tadi itu berharap untuk menikmati di zaman sekarang ini. Ini diuji terus dan banyak fitnah, banyak gangguan. Di tengah laut, ombak gede, angin kencang, kemudian hujan deras. Bisa tidur nanti, bisa tenang. Zaman fitan wa mihan, ini zaman fitnah dan zaman ujian. Hatta inna ba'dha umuri, sehingga sebagian urusan-urusan di zaman ini, au katsiran minha, atau ke yang banyak urusan di zaman sekarang ini, ma yaji, tidak datang illa min ghairi madhanni, kecuali dari yang tidak disangka-sangka. Enggak persis. Wa yadhhar, dan nampak min ghairi mawadhi'i, bukan pada tempatnya. Enti tahu enggak? Kadang-kadang orang ini kelihatan khair. Enggak tahunya begini perbuatannya. Kelihatannya baik dia. Masya Allah khidmat. Enggak taunya ngamili anak perempuan. Fi ghairi madhanni, enggak disangka-sangka. Kelihatannya baik. Ngajar dia, nipu. Muncul kadang-kadang kemaksiatan fi ghairi mawadhi'i, bukan pada tempatnya. Menari-menari ada di pondok. Banci-banci diunjang di apa tampil ada di madrasah-madrasah. Fi ghairi mawadhi'i. Ucapan-ucapan purno dari orang ceramah. Fi ghairi mawadhi'i. Mengherankan. Biasanya sih ya. Kalau di kelapa itu isinya air kelapa kan gitu ya. Ini ndak isinya bensin. Loh kok bingung ini, kok keluar mau di ini. Begitu di akhir zaman ini. Yang baca kitab jadi liberal. Yang baca kitab menghalalkan yang haram. Viral mau di. Kadang-kadang yang dia tadi di kantor istiqomah. Membingungkan di zaman ini, zaman fitan dan mihan. Ya boy sih di sini belok ini, bingung orang. Yang pakai serban atau yang pakai dasi, bingung kadang-kadang. Omongannya kiai seperti koboi kadang-kadang. Perempuan tok yang diomongkan, fulus tok yang diomongkan, politik tok yang diomongkan. Nampak segala sesuatu bukan pada tempatnya gitu. Lah kalau sudah menghadapi zaman yang demikian ini, zaman fitnah, zaman mihan ini, apa sikap kita? Meminta bawa thamma di situ illa taslim, kita pasrah sama Allah. Warruju' ilal azizil alim, dan kembali kepada ajaran Allah. Yes. Ikuti syariat dengan sebenar-benarnya. Jangan kamu tadi itu noleh kanan, noleh kiri. Pasrah sama Allah. Allah alladzi biyadi malakutu kulli syai', yang ada di kekuasaannya segala sesuatu, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kamu akan kembali. Jadi repot sampai dalam satu riwayat, aku akan menguji orang di akhir zaman ini, hatta yasirul halim fihi hayran. Orang yang ngerti tambah bingung. Kok iso begini nih, kok bisa dah masuk? Ya Allah, ternyata orang itu kok begini ya? Bingung. Ikut siapa nih kalau begini nih? Ngikuti siapa kalau begini? Bingung hidup di akhir zaman ini. Yang ngerti bingung. Siapa kok gak sama begini? Kok jadinya begini gitu? Yasirul halim fihi hayran. Di sini kita harus pasrah, kembali kepada ajaran Allah, udah. Jangan kita terpengaruh semuanya. Zaman fitnah ini. Hah? Mau maju ke depan ada jurang, mundur belakang ada buaya, ke kanan ada singa, ke kiri ada api. Kemana? Bingung. Mau melangkah kemana kita? Hah? Dalam riwayat yang lain, di akhir zaman itu orang yang berpegang dengan ajaran agama kagabidi jamroh, seperti orang megang bara api. Panas, tangan ini panas. Cuma mau tidak mau kamu harus pertahankan. Kenapa? Di bawah kamu ini ada keluarga kamu, ada anak kamu, ada rumah kamu. Kamu lepas, anak kamu bisa terbakar, rumah kamu bisa terbakar semuanya. Kamu harus melindungi anak-anak kamu, keluarga kamu. Kamu harus melindungi rumah kamu. Pegang sekalipun panas. Syariah juga begitu. Pertahankan. Kamu lepas, anak kamu jadi preman semuanya. Gak punya akhlak nantinya. Rumah tangga kamu akan kacau semuanya nantinya. Pertahankan, pertahankan terus. Jangan dilepas. Mau gak mau, walaupun panas, ya dipertahankan daripada celaka semuanya. Kagabidi jambro, seperti orang megang bara api. Hah? Jadi sulit hidup di hari zaman ini, karena itu selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga daripada segala pengaruh yang mempengaruhi kamu, bukan hanya akhlak kamu, bahkan iman kamu. Hah? Bahkan iman kamu. Nasallallahu alaihi afiyah. Hadir kasih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. هو الساس والرأس للأمر كله بأولهم يدعى لذاك وآخره نبوته كان نبوته كانت وآدم طينة وفيه انتهت غاية تلك الدوائر والساس وهو الرأس للأمر كله بأولهم يدعى لذاك وآخره وتحت لواه الرسل يمشون في غدين وناهيك من جاه عريض وباهر وفيه عليه الله صلى ودائع من السر لا تروى خلال الدفاتر ولكنها مكتومة ومصانة لدى الأولياء العارفين الأكابر وموروثة مخصوصة بضنائن لربك من أهل التقى والسرائر محمد المحمود في الأرض والسماء بأوصاف حمد طيب متكاثر وأحمدهم لله في كل موطن وأشكرهم في يسره والمعاسر وأعلام خلق الله بالله ربه وأخشاهم لله من غير ناكر وأتواعهم لله أعبادهم له وأقوامهم بالحق بين العشائر هو القائم السجاد في غاسق الدجى فسل ورمى الأقدام عن خير صابر هو الزاهد الملقي لدنياه خلفه هو المجتزي منها بزاد المسافر وبذلها جودا بها وسماحة بكف الندى كالسحاب المواطر وردى مفاتيح الكنوز زهادتان وما مال للدنيا الغرور بخاطر ومن ساغب شد الحجارة طاويا لأحشائه الطيبات الضوامر فحمدا لرب خاصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوائل. آمري والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك. وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب فكهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القطر أنثى وذكر. رب فكني ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزك كل حلالا دائما ناخل أذكياء لما نحظى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وأتوا الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتح الله رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم أرواح أحبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن الدين ثم رسول مجل الله أحمد بن سبن عبد الله وعلى بمد الله علي من خلع قسم بفكر مقدم جميع ساداتنا الأبي عالي ثم الرحمن السقاب وأصول أفرعي ثم بك السكران وابن علي وشهاب الدين ثم القد بالمال عبد الله رسل أكبر وابن أكل علي من الشهو بكر بن سالم وعليك بن سالم وصول إمام أبو رعيم عبد الرحمن محمد مولى عرش يوسف بن عبد الحسين وابن مار أحمد محمد صاحب شعيب ثم القد بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ خليب بن راشد بن شهاد الحبيب الحداد ثم إلى القد بربنا شهاب القدر جيلان والحسن الشاذلي ثم إلى أرواح أئمة المسلمين والمفسرين والحديثين والفقهاء والعلماء العاملين والطغاة أجمعين ثم إلى القد بالمال علي بن محمد محمد بن شيء على الحبشي ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين مكان وحلات أرواحهم من مشارق الأرض إلى مربيها خصوصا أولياء السعة وأولياء هذه البلدة ثم الحجة عبد الحبيب عبد الله بن سلمان طاهر ثم الحجة الإسلام بحامد محمد محمد محمد الغزالي ثم إلى الحجة صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن زكريا بن وزيد وسليم بن أبو رعيمة ومن حضر في هذا المجلس سائق بن وراح بن والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. الله يتغشر مغفرهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله يحفظنا وإياكم وأولادنا من شرور هذا الزمان من بمحن هذا الزمان فتنة هذا الزمان وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ علينا وعليهم الإسلام والإيمان يحن عليهم وتوفنا عليهم بعد أمر طويل في طاعة بالعافية ومن علينا وعليكم الصحة الكاملة التامة الظاهرة الباطنة الحسية والمعنوية يعافينا وعفو عنا وارحمنا وعذبنا بلغ آمالنا ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في ديننا ودنيانا وعلى هدينا كلنا صالحة ومن الآباء ومن الرجال الصالحين في مثل هذه الجلسة نويناه وإلى حضرة النبي. الفاتحة.